Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tentang tata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai ke latihan yang keempat. Insyaallah malam ini kita masuk pada at-tadribul khamis dan at-tadribus sadis, akhir daripada latihan pelajaran tentang masalah huruf nasbi atau fi'il mudhari yang mansub dengan huruf nasab. Baik, sebagaimana biasanya kami minta kepada para peserta untuk membaca di halaman 100 ya, safha mi'ah, halaman 100. Ya, silakan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Semua ini adalah untuk memantapkan kembali tentang kaidah yang kita pelajari. Tafadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz telah membuka pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Dan seperti biasa di kesempatan malam hari ini, selain dari pendengar dan pemirsa di rumah, juga ada ikhwah di studio Ustaz. Yeah. Namun kita berikan kesempatan yang pertama kepada pendengar dan pemirsa di rumah, kami persilakan. Iya. Oh, mohon maaf terputus, tampaknya perlu dihangatkan dengan ikhwah di studio, Ustaz. Silakan. Baik, kami persilakan ikhwah di studio. At-tadribul khamis, hawil kulla jumlatin fi'liyatin manfiyatin ila jumlatin ismiyatin kama fin namudaj. An-namudaj lan tadrusal banatu, al banatu lan yadrusna. Iya. Jadi jumlah pertama adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Diawali oleh fi'il itu apa? Tadrus. Ada lan itu huruf ya. Tidak berpengaruh dalam masalah menentukan jumlah. Iya. Baik, kemudian yang kedua adalah al banatu yadrusna. Ini jumlah ismiyah. Nah, perhatikan perubahan fi'il. Perubahan fi'il yang tadinya tadrus menjadi yadrusna. Ini fi'il ini bukan mu'rab ya. Fi'il apa? Fi'il? Mabni. Mabni. Fi'il mabni. Arti mabni itu permanen. Amil apapun masuk, dia tidak akan berubah. Iya. Termasuk tidak ada amil yang masuk. Umpamanya al-banatu yadrusna. Sebentar, saya akan tulis, mungkin ada peserta baru ya. Al-banat, kurang jelas ya. Baik, mana yadrusna? Tadrusu? Apa artinya? Belajar. Belajar, iya. Al-banatu yadrusna. Baik, ini nun apa namanya? Nun niswah. Sebagai apa? Fa'il. Mabni ala sukun. Litisod nun niswah. Ini mabni. Baik, kemudian kita masukkan amil. Ini marfu. Dari mana tahu marfu? Fi'ilnya? Karena tidak ada amil masuk. Tidak ada amil. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Akan tetap ini fi'ilnya mabni. Fi'ilnya mabni. Ini lima halir rafa. Taib. Kemudian kita masuk amil. Lan. Situ apa katanya? Lan yadrus. Yadrusna. Taib. Lan yadrus. Ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada perubahan. Taib. Kemudian kita masukkan amil jazam. Lam. Taib. Ada perubahan? Tidak ada. Ini katakan apa? Fi'il apa? Mabni. Ala sukun litisali binun niswah. Masih ingat? Fi'il mudhari mabni. Kapan mabni? Litisali binun niswah. Baik. Ada lagi? Kam maudian? Berapa tempat? Salihi bi nunit takwid mubasyarah. Baik. Ada dua tempat. atau ada dua corak fi'il mudhari yang mabni. Yang pertama, yattasil binun niswah. Seungkana bi makna nunnya bi anahunna atau antunna. Ini hunna kena ya. So? Kembali pada banat. Tapi kalau antunna pakai tak, tadrusna, antunna tadrusna, antunna lam tadrusna, antunna lam tadrusna. Itu mana antun. Tapi nunnya sama, nun niswa. Tapi yang kedua, fi'il mudhari, idza alladhi tasala bihi nun taukid. Ittisalan mubashiran. Langsung masuk pada fi'il. Berarti apa? Huruf akhirnya adalah huruf fi'il. Tidak ada tambahan atau imbuhan. Tidak ada imbuhan alif dan nun, tidak atau ya nun atau ya, ya dan nun. Ya kan? Atau waw dan alif dan nun, waw dan nun, kemudian ya nun. Itu berarti sudah bersambung. Ini yang belum bersambung. Contoh bersambung, yadrusu, adrusu, tadrusu, nadrusu. Huruf akhir huruf asli. Masuk nun taukid, yad, adrusanna, tadrusanna, nadrusanna. Yadrusanna berarti fi'il mabni ala fathah. Baik, kan untuk itu masuk secara langsung. Baik, nah, sekarang kita lihat tafadhal. Rukmul wahid. Lan tadhhabal dhaifatu. Naam. Ad-dhaifatu lan yadhhabna. Naam, ad-dhaifatu lan yadhhabna. Jayid. Silakan. Rukun tsani lan tasuman nisa'u ghadan. Anis aljawab an-nisa'u lan yasumna. Ghadan lam yasumna ghadan. Ada wawnya? Tidak ada, Ustaz. Kenapa tidak ada waw? Karena tasum situ ada waw, sah? Sama yasumu. Di situ ada waw. Karena dua sukun bertemu, Ustaz. Nah, liltikau sakinen. Apa yang sukun? Wawnya dengan nun sukunnya, Ustaz. Nun sukun? Nunnya apa? Fathah. Yadrusna, yasumna. Nah, fathah. Waw yang di... Waw yang huruf ilatnya dengan waw jamaah, Ustaz. Huruf ilat dengan waw jamaah. Mang ada waw jamaah di situ? Nanti yang pas, Ustaz. Baik, perhatikan. Yadrusna polanya apa? Yaf'alna, sah? Baik, sebentar. Ambil polanya dulu. Yaf'alna, kata fa'ala yaf'ul. Yaf'alna, yadrusna. Sama yasum. Berarti apa? Sama yasumu, sah? Yasumu, taib. Kemudian ambil pola ini. Masukkan nun, ainun. Ainun, nun niswa, sah? Fathah. Sebelumnya mesti sukun, mabnar sukun. So. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun, ini sukun, ini sukun. Maka huruf ilatnya dibuang. Jadilah yasumna. Tuh. Jadi yasumna. Enggak bisa dibaca yasumna, yasumna. Bukan waw jamaah ya. Hadza harfu illah. Naam, harfu illah, waw harfu illah. Bertemu dengan dua sukun. Sukun pertama waw. Sukun kedua mabni, alamatul bina qabla nun. Ya, alamatul bina. Karena nun niswa jika bersama dengan fi'il mudhari maka mabni ala sukun. Mabni ala sukun, bukan fathah. Maka bertemu dua sukun, waw dan mim. Maka dibuang waw. Fasara yasumna. Nah, demi juga ba'a yabi'u yabi'na. Asad yabi'na, yabi'na. Khafa yakhafu yakhafna. Kita sawar? Terbayang? Terbayang. Tajadan khafa yakhaf. Sah? Masuk nun sukun kan ini. Apa yang terjadi? Ini sukun, ini alif. Maka dibuang alif. Jadi apa? Yakhaf yakhafna. Yakhafna. Demikian juga yabi'. Yabi'u. Masuk nun niswah. Mabni ala sukun. Fathah. Terjadi ketemu dua sukun. Sara yabi'na. Yabi'na. Dibuang ini. Baik. Mafhum? Mafhum. Alhamdulillah. Idzan an-nisa a'id. A'id al-jawab. An-nisa'u lan yasumna. Gadan. Gadan. Jayid. Ahsan. Barakallahu fikum. Baik, kita ya. Berikan kesempatan untuk sahabat loja di rumah. Iya, silakan. Baik, kami berikan kembali kesempatan untuk sahabat loja di rumah. Silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Naam, tafadhali Um. Naam. 600 talib, Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Asalis lan tadbu khal khadimatum. Hah? A'idi. Lan tadbu khal khadimatum. Naam. Al khadimatu layyad bahna. Lan layyad bahna. Kenapa jadi fathah? Layyad bahna, Ustaz. Sukun. Kenapa fathah? Mana yang fathah, Ustaz? Huruf banya. Oh. Nah, ini memang sering kata tabakha ini sering salah pengucapan ya. Mungkin sudah terbiasa ya. Iya, bukan tabakha yatbahu. Tabakha yatbuhu. Yatbuh. Bukan yatbah. Ya. Oh, jadinya fasih ya, Ustaz. Tadi saya kira malah justru apa salah harakat gitu. Enggak, yatbuh. Tabakha yatbuhu, yatbuhu. Iya. Oh, dalam. Jadi al-qadimatu layyatbuh. Naam, lan yatbukhna. Lai bukan lan yatbakhna. Lan yatbukhna. Kalau matbah, iya. Isi makan, matbah, dapur. Naam. Iya. Layyatbukhna, Pak. Iya. Al-qadimatu layyatbukhna. Iya. Rabian? Rabian? Lan tusafirul ummahatu. Al-ummahatu layyusafirna. Nah, lan yusafirna tidak perlu digunakan ya. Iya. Lan yusafirna. Baca biasa saja karena ini bukan Al-Qur'an ya. Lan yusafirna. Al-ummahatu lan yusafirna. Nah. Iya. Terus al-akhir? Al-khamis. Lan tudarrisal muallimatu ghadan. Al-muallimatu layadrusna ghadan. Lan layadrusna ghadan. Kenapa berubah? Hah? Ya drusna itu belajar. Lain. Naam. Al-muallimatu lain yudarrisanna. Kenapa digunahkan itu lain? Lain yudarrisna. Hah? Nggak perlu digunah ya, Gunung ya. Nggak usah digunahkan. Atau sambil mikir orang kali. Lan, nggak perlu lain. Lan. Oh, no. Lan yudarris. Nah, yudarrisna bukan yadrusna. Oh. Yadrusna belajar. Kalau yudarrisna mengajar. Oh, nah. Al muallimatu lan yudarrisna ghadan. Nah. Ya, para guru perempuan tidak akan mengajar besok. Al muallimatu lan yudarrisna ghadan. Nah. Tapi ahsan tibarakallah fiqh. Naam, mau tanya dulu Ustaz. Iya. Ustaz, ya. Ini terkait dengan ikrobnya, maaf kami tadi sempat terlambat Ustaz. Mm-mm. Untuk ikrobnya itu jadi apa ya Ustaz? Oh, cara mengikrobnya? Iya, kan itu setelah lam. Iya. Tadi terlambatnya. Tadi terlambat. Naam, Ustaz. Mama belum diikrob kan? Taib, taib, taib. Saya ikrob kan. Albanatu lan yadrusna. Ini saya contoh ya, ini aja. Albanatu lan yadrusna. Albanatu apa? Mubtadaun marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lan harfu nasbin mabniun ala sukun. Yadrusna fi'lun mudari'un mabni mabni ala sukun liittisalihi bi nun niswa. An-nun nun niswa apa? Dhamir muttasil mabni al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Itu sudah cukup. Yeah. Berarti tidak kena pengaruh lam ini, Ustaz ya? Enggak ada pengaruh. Makanya saya bilang tadi karena dia mabni. Mabni itu enggak ada pengaruhnya. Seperti isim mabni yang lain. Di mana isim mabni lain? Hadza, hadza talib, hadza isim isyara mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Talib mubtada, ya kan? Khabar mubtada marfu. Ra'aitu hadza taliba, hadza isim isyara mabni sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Iya. Enggak ada i'rab mansub. Jadi hadza isim isyara mansubun enggak. Isim isyara mabni alas ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Karena sebagai maf'ul bih. Nah, ini juga sama mabni. Karena lan ini masuk tidak ada pengaruhnya. Tidak bisa dipengaruhi karena dia mabni. Mau lan mau lam sama saja. Al-banatu lam yadrusna. Al-banatu mubtada marfu' ala tarfi dhammatun dharifi akhiri. Lam harfu jasmin. Harfu jasmin wa nafin wa qalbin. Sudah agak panjang dikit tuh. Baik, mabil sukun. Ta yadrusna fi'lun mudari'un fi'l mudari'un bukan majzum, fi'l mudari'un mabni. Mabni ala sukun. Liittisalihi bi nunin niswa. An-nun niswa dhamirun muttasil mabla fathah fi ma'ali rafin fa'il. Sudah cukup sudah i'rabnya begitu. Ma'am. Iya. Waalaikumsalam. Oh iya, sebelum khabar belum ya. Afwan, ahsant, barakallahu fik. Nah, khabarnya apa? Ya, wa jumlatul fi'liyah al-manfiyah. Boleh. Wal jumlatul fi'liyah al-manfiyah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Sama, ini manfiyah juga, ini manfi. Ya. Baik. Berarti kita lanjut ke latihan ke-6, Ustaz? Iya, silakan. Yang ke-6 sekarang. Baik, kami persilakan kembali kepada pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa berpartisipasi kembali. Silakan Anda memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. As-sadis. Ya, as-sadis. At-tadribu sadis. At-tadribu sadis. Awil ma tahtahu waktun ila masjari ila masjari awali ma'adhati syakri kama pindamu dadi. Iya. Anamu dadi yuridu tulaku kita. Ah? Aidi? Yuridu tullabu qira'ah. Naam, qara'a yaqra'u qira'ah. Qira'ah maksudnya? Qira'ah kitabi fil maktabati. Iya. Yuridu tullabu kan yaqra'u kitaba fil maktabati. Nah, perhatikan ini. Yang di garis bawah itu adalah masdar asli diubah menjadi masdar muawwal. Baik, masdar muawwal adalah an dan fi'il. Itu diingat. Masdar muawwal an dan fi'il. Ya. Jadi yuridu tullabu qira'ah itu masdar kembali kepada fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Qara'a yaqra. Jadi an yaqra. An yaqra. Kamu tullab itu jamak, berarti apa? An yaqra'u. Gak bisa an yakra'a. Kalau an yakra'a berarti fa'il yakra'a itu huwa. Huwa kembali ke mana? Nah, salah. Mesti an yakra'u. Di situ ada dhamir waw jama'ah kembali pada at-tullab. An yakra'u nunnya dibuang. Kena min af'al khamsa. Al-kitabah menjadi mansub. Yang tadinya majrur mudhaf ilaih qira'at al-kitabi Nah, ketemu masdar harus idhofah. Jadi ingat, kalau masdar sore, kalau depannya ada maf'ulnya, berarti apa? Harus diidhofahkan. Qira'at al-kitabi. Nah, di sini tidak dijarkan, tapi kembali pada maf'ul bih. Al-kitaba, an yakra'ul kitaba fil maktabati. Al-kitab jadi maf'ul bih. Baik, tafadhali. Awalan, yaitu amatu khatidul Quran. Hadha masdar, masdar. Ikra'i, ikra'i jidan. Yaitu amatu hifdha. Hifdha. Naam, hafidha hifdhan, itu masdar, hifdhan. Jadi hifdhal Qur'ani. Yuridu amatu yahfadu Qur'ani. Mana annya? An yahfadu. Yuridu amatu al-yahfadu Qur'ana fil masjid. Jayid, sahih. Yuridu ahmadu an yahfadu. An, mesti ada an. Kena masa lemah awal. Tanpa an, bukan masa lemah awal. An yahfadha al-Qur'ana. Jadi mansub, kena maf'ul bih, kena sudah berubah menjadi fi'il. Yahfadh butuh objek, butuh maf'ul. An yahfadha al-Qur'ana fil masjid. Makna sama saja. Ahmad ingin menghafal Qur'an di masjid. Mau pakai masdar atau masdar muawwal, maknanya sama. Baik, rakam Isnin. Nomor dua. Isnin, yuridu talam ibu kirati fil masai. Yuridu talamidhu la'bal kurati fil masai. Yuridu talamidhu la'bal kurati fil masai. Yuridu talamidhu ya'abu. Hah? Ya'abu. Nah, lagi-lagi kelupaan. Ya'abu. Yuridu talamidhu ya'abu. Nah, sahih. Ingat itu, an itu barang kecil. Terkadang barang kecil sering dilupakan, tertinggal. Baik, yuridu talamidhu an yal la'iba yal'abu. Itu fi'il mudharinya, la'iba yal'abu. Jadi masuk an yal'aba. Nah, tapi di sini at-talamidhnya jama, mesti ada dhamir kembali pada talamidh, berarti harus pakai waw. Oh jemaah, an yal'abu, yuridu talamidhu an yal'abu al-kurata fil masai. Baik, al-jawab sahih. Barakallahu fiki ya masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dua peserta Ustaz berinteraksi dengan kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang kembali peserta yang lain. Silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan kembali. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Dan Abu Ridha di Medan, Ustaz. Ah, masyaallah. Abu Ridha, ha? Ya, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kaif haluka? Alhamdulillah, baik. Baik, tafadhal ya Abu Ridha. Ya, Ustaz. Salih sana, Ustaz. Rakam 3, ha? Rakam 3. Anti turidina syara'al jilbabi fi suqi. Naam. Anti turidina syira'al jilbabi fi suqi. Ya, syira'an. Naam. Anti turidina an tashtariyal jilbaba fi suqi. Anti turidina an tashtariyal jilbaba fi suqi. Fi suqi. Baik, sebentar saya tulis. Ya. Nah, ini fi'ilnya betul ya, tashtari ya. Nah, ini tapi masdar sini pakai masdar sulasi, syara yashri. Syara yashri. Untuk masdar untuk fi'il ishtara yashtari ishtira itu tidak dipakai. Ya. Ya, jadi ada masdar yang tidak dipakai ya. Ya. Kalaupun dipakai itu jarang sekali ya. seperti istara yashtari istira, tapi itu timpolanya iftal yaftal iftial itu enggak dipakai ya. Dipakai adalah masdar surasi namanya. Kalau ada fiilnya sedang masdarnya bukan wazan fiil, namanya isim masdar istilahnya. Contoh lagi, safara yusafiru musafaratan, sah, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, musafaratan tidak dipakai atau sangat jarang dipakai. Jus pakai apa? Sulasinya, safar dipakai. Safar itu yang dipakai. Ya itulah bahasa ya. Ya. Itulah bahasa. Jadi an tashriya Ustaz. Jadi an ishtara yashtari. Jadi ishtara yashtari. Yashtari. Saya kembalikan dulu fi'il apa mudhari'nya. Biar ketahuan yashtari. Baik, yashtari. Kalau untuk anti apa? Anti tashtarina. Jayid. Kita ambil pola dulu. Kita ambil pola dulu. Polanya ambil dulu. Apa pola ini? Ifta'ala yafta'ilu. So? Betul. Betul kan? Ifta'ala. Berarti apa? Tafta'ilina. Tafta'ilina. Tafta'ilina. Anti kan? Taf. Iya. Ifta'ala yafta'ilu. Ishtara yashtari. Tafta'ilina. Ya ni apa ini? Apa Ustaz? Ya nya ya apa? Ya mukhatabah Ustaz. Ya mukhatabah, jayid. Nah, kalau kita pakai pola ini, tafta'ilina, tash ya. Berarti tash kita ubah ta, tash tariyina, sah? Ya Ustaz. Betul. Ini ya ini adalah lam fi'il. Betul? Betul. Ianya lam fi'il. Lamnya kasrah. Kemudian saya ubah dulu, tambah ya mukhatabah. Iya, iya, betul. Betul? Ya tashtariyina itu asalnya. Iya. Dan ya dari kasrah itu berat. Ya kasrah dhammah ya, ya, juga berat. Iya. Maka nah disukunkan ya. Kenapa disukunkan? Li taharruki ma qablaha. Karena sebelumnya itu berharakat. Ra, maka sukunkan. Nah, itu nama ilmu ilal ya. Nah, ketika sukun apa yang terjadi? Iltiqa'us sakin, bertemu dua sukun. Maka ya huruf ilatnya dibuang, bukan bukan ya fa'ilnya. Bukan ya. Ya mukhatabah, ya apa? Ya ilatnya dibuang. Jadi apa? Tashtarina. Ya. Tashtarina. Ya, iya, itu dia. Anti. Ingat, nanti kalau hunna antunna. Nah, nanti kalau antunna dan hunna. Ya. Tahu lah, pakai antunna sama-sama ta ya. Antunna bagaimana? Antunna. Ini anti. Tashtarina. Ini antani. Nah, kita ambil pola dulu. Ambil pola dulu. Antunna polanya apa? Taf ta'ilna. Ta'ilna. Taf sini ya. Ta'ilna ya. Iya. Kita ambil pola dulu. Orang cuma harus pakai pola ya. Kalau antum jadi tukang jahit, khayyat, mesti bikin pola dulu. Kecuali kalau sudah ahli betul, enggak perlu pola. Iya kan? Kalau sudah ahli. Nah. Biar jelas. Jadi apa? Taf. Ya. Hah? Taftail. Taftailna. Iya. Masyaallah. Taftailna. Iya, taftailna. Itu pola antunna. Iya. Ini apa? Antun. Antunna ini, antunna. Iya. Nah, sekarang ishtara yashtari, tashtari, tashtari. Tashtari. Mudhari kan yashtari. Nah, bagaimana nih? Tashtarina. Tashtarina. Tashtari. Tashtari. Nah, sahih? Sahih. Taf. Taf'alina. Taf'alna. Sah? Yes. Betul? Betul. Ifta'ala yafta'ilu. Afwan. Tafta'ilna. Baik. Berarti tashtarina. Tashtari. Ain ini. Ra ini huruf. Ra ini apa? Ain fi'il. Sah? Kasrah. Kemudian lam fi'il. Ya. Baris sukun. Tashtarina. Sekarang bedakan ini. Antara ini. Mal farku bainahuma? Cari perbedaan antara keduanya. Cari perbedaan. Ibahat al-farqi bainahuma. Cari perbedaan. Biasa cari perbedaannya. Harus pakai kacamata. Tashtarina, tashtarina. Yeah. Ada perbedaannya? Ada. Hah? Ada tidak? Tidak ada perbedaannya. Nah, berarti mata antum belum tajam. Perbedaan. Ya ini adalah ya asli, ini ya mukhatabah. Kok tahu, Ustaz? Dari uslub nanti. Lihat dari uslubnya. Dari uslub. Kalau terkait dengan anti, berarti apa? Ya mukhatabah. Kalau terkait apa? Antunna, ya. Iyanya, ya asli. Ya asli. Harfi inlat. Ya itu nama ilmu ilal ya. Ilmu ilal saya sarankan kepada antum ya Abarido terkait ini coba beli saraf itu karangan ya. Ahmad ya. Iya. Iya itu ulama dulu. Iya. Iya ya. Iya ya, itu tasrif namanya. Tasrif itu tiga juzuk tapi satu kitab. Tiga jilid ya. Iya tiga jilid satu kitab. Iya satu kitab ya. Satu kitab itu kitab masya Allah itu. Warna hijau itu Ustaz. Hah? Warna hijau ya. Betul. Iya. Betul. Ya. Betul. Ya anak dulu pakai itu Ustaz. Apa? Anak dulu pakai itu belajar. Masya Allah. Bagus sekali. Wah, berarti sudah khatam ya. Bagus itu. Iya, tapi itu kitab syarat cukup itu, lengkap itu. Masya Allah. Ya, Ahmad Hasan kan. Iya, Ahmad apa ya? Ahmad Hasan. Ya Ahmad Hasan betul, Ahmad Hasan, iya. Nah, enak itu apa? Ada bahasa Indonesia-nya tapi tulisan Melayu. Iya, iya, iya. Iya. Yeah. Melayu. Joyib. Iya, lanjutkan. Berarti Ansar. Apa tadi? Coba ulang kembali. Berarti antum belum jawab ya. jangan lari daripada anti turidina. Turidina. An apa tadi ya syara ayash tadi kan tashtarina sah tashtari ya Zat. Nah anti turidina an tashtaria kenapa ianya fathah kalau ya fathah berarti anta di situ Antashtari. Ianya sukun dibuang hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Lianahu min afal khamsah ya. Dibuang nunnya. Kalau antum baca tashtari ya berarti itu anta. Bukan anti. Iya. Hati-hati. Nah, kalau antunna enggak diuang. Antunna lan tashtarina, enggak dibuang karena itu mabni. Baik, jadi anti turidina antashtari al-jilbab. Nah, kalau langsung antashtari al-jilbaba fis-suqi. Baik, rakam 4. Tafadhal. Lanjutkan, wasil. Rabi'an Fatimatu turidu tabakhat ta'ami fil matbakhi. Naam. Baik, al-jawab. Al-jawab Fatimatu turidu an yatbakha at-ta'ama fil matbakhi. Banyak harakat apa kalau bah mudarinya? Tabaqa yatbuhu. Yatbu ya. Bukan ba. Ini juga ketemu lagi satu lagi nih. Karena ya betul itu memang banyak salah ya ketika baca itu karena sudah terbiasa dibaca yatbah. Itu salah. Yatbuh, lebih saya yatbah. Iya. Ayat ulang kembali. Fatimatu turidu an yatbuha at-ta'ama fil matbakhi. An yatbuha. Kenapa pakai iya? ayat buho. Ayat buho. An? An tatbuha. Iya. Lihat tu pakai tu Fatimah tu turid, sudah ada kelihatan situ. Turid, kalau turid itu hiya ya. Iya. An tatbuha. Kalau ya huwa an tatbuha ta'ama fil matbahi. Baik, labas. Ahsanta ya Pak Abaridah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bersambung dengan kita Abu Ridho di Medan. Yeah. Ustaz. Baik, untuk berikutnya kami tunggu kembali pemirsa dan pendengar Roja di rumah. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor telepon untuk interaktif kita 0218236543. Kami persilakan kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Marjuki di Depok, Pak. Mau tanya. Oh, Bapak Marjuki mau tanya. Baik, terkait nahwu, Pak. Iya, iya, iya. Nah. Iya, silakan. Iya, gini, ya, saya pernah dengar ya. Itu kalau yang namanya sedekah ya, Rasul bilang ketika. Oh, mohon maaf Bapak. Apa? Tampaknya mau bertanya terkait sedekah. Sedekah. Ya. Mungkin di kesempatan lain kali, mohon maaf Bapak, kita sedang pembelajaran bahasa Arab dasar. Pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan malam hari ini. Baik, kita coba kembali angkat telepon berikutnya Ustaz. Sekedar selingan tadi Ustaz. Iya, iya. Baik, kami persilakan kembali. Iya, saya mohon maaf. Silakan, Bapak. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Ya, mungkin pertanyaan terkait dengan nahwu mungkin Ustaz ya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Namun sebaiknya pertanyaan terkait dengan bahasan kita ya. Yeah, yeah. Baik, bahasan kita supaya lebih fokus. Baik, kami persilakan kembali penelpon di 0218236543. Iya, maaf tadi terputus lagi ya. Ya baik, untuk pertanyaan terkait bahasan Bapak, kalau mungkin pertanyaan nahwu yang lain nanti di akhir kesempatan insyaallah. Iya, ini sesuai bahasan mengenai saya mau nanya gini, itu kan mengenai apa sedekah, itu kan Rasul bilang zikir, baca Quran itu juga kan termasuk sedekah. Nah, terus tadi Ustaz bilang kalau baca Quran itu untuk yang udah si mayat itu tidak sampai gitu. Nah itu terus gimana ya, itu kan berbenturan berarti antara hadis Rasulullah sama yang tadi diterangkan oleh Ustaz itu. Baik. Karena yang saya tahu itu baca sedekah itu bukan cuma materi tapi juga kan zikir, baca baik. Quran. Baik. Ya kan? Baik, mohon maaf Bapak. Iya. Ya, tampaknya iya. Yang Bapak simak tampaknya tidak sama dengan yang sedang kita bahas Bapak. Iya. Ini ada mungkin Bapak salah memutar nomor telepon mungkin. Iya, iya. Atau mungkin Bapak mendengarkan siaran ulang ya. Jadi kami mohon maaf, pembelajaran kita terkait dengan bahasa Arab Bapak, terutama nahwu. Baik, kami mohon maaf, mungkin belum bisa dibahas di kesempatan malam hari ini Ustaz. Baik, untuk berikutnya tampaknya kita selingi dulu dengan ya mungkin studio, sedikit. Sedekah itu luas ya. Nah. Termasuk zikir sedekah. Membantu orang juga sedekah. Bersenyum kepada saudara juga sedekah. Tabassumuka fi akhi fi waji akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu juga sedekah. Kenapa? Menyenangkan saudara. Ya. Mungkin barangkali dari sisi bahasa mungkin ya. Iya. Sedekah itu ya. Iya. Sedekah itu makna luas. Sedekah bisa zakat ya. Innamas sadaqatu lil fuqara. Itu maknanya zakat. Ada juga sedekah dari bahasa kita sedekah ya. Iya. Maka tadi lebih luas ya. Materi dan immateri, mungkin saya simpulkan sedekah itu ada materi dan immateri. Ya, senyum sedekah, zikir sedekah, tasbih sedekah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah ada penjelasan sedikit dari Ustaz, semoga ini bisa mungkin tanya menjawab sisi bahasa barangkali bahasa Arab, bahasa, ya. Mohon maaf. Baik, tampaknya kita selingi dengan Iwa di studio. Iya, iya, silakan. Baik, silakan. Al-Khamisah yuridul kufaru at-tahakuma ila tawuti. At-tahakuma. A'id. Yuridul kufaru at-tahakuma ila tawuti. Al-jawab, yuridul kufaru an yuhakamu ila tawuti. An yuhakamu. An coba, yuhakimu. Apa fiilnya? Tahakum. Apa polanya? Antum harus cari pola dulu. Kalau tidak antum nyasar nanti. Tafa'ala. Hah? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tahakum ya tafa'ala. Mudhari'nya apa? Yatafa'alu. Ada? Tafa'ala yatafa'alu. Sebentar. Ini polanya harus ya. Apa? Namanya wazan ya. Ya, kalau musab nanya mau wazan. Ya, mungkin lebih apa? Lebih mudahnya ya pola gitu. Ya, apalagi tukang jahit paham betul tuh. Antum khayat khayatun. Ya, ya salah pola, wazan pola ya. Hah? Timbangan, wazan timbang. Kalau pedagang ya, ya pakai timbangan. Taib. Ya dapat tafa'ala ini tafa'ala. Fi'il madinya ya, tafa'ala. Nah, mudhari'nya ya tafa'alu. Ya tafa'alu. Tahakama. Nah, taha kama yatahakamu yatahakamu masdarnya tafa'ulan tafa'ulan berarti apa? Tahakuman tahakum so iya nah at-tahakum tahakuman baik ini polanya. Nah ini fiilnya yatahakamu. Baik, sekarang coba ubah. Tafadhal. Yuridul kufaru an yatahakamu ila taguti. Ya, yuridul kufaru an yatahakamu ila taguti. Ya, yatahakamu berarti pakai waw jamak agar bisa kembali pada kufar. Kufar itu jamak. Nah, sudah ketemu kan jawabannya? Ya. Karena sudah ada pola. Baik, terus tafadhal akh. Sadisa al-mudarrisuna yuriduna aklal fakihatil ana. Iya. Jawab al-mudarrisuna yuriduna ya'kulul fahikatal fakihatal ana. Nah, antum barang kecil lupa ya. Iya. Al-mudarrisuna yuriduna an ya'kulul fakihatal ana. Nah, an ya'kulu. Akala ya'kulu. An ya'kulu. Jangan lupa annya. Masalah awal. Al-mudarrisuna yuriduna an ya'kulu al-fakihatal ana. Jadi para guru ingin makan buah-buahan sekarang. Taib, itulah terkait apa? Latihan terkait dengan kaedah yang kita bahas tentang fi'il mudhari' mansub dengan huruf nasab yang sudah kita pelajarinya. InsyaAllah selanjutnya adalah masuk modul baru atau judul baru adalah huruf al-jazmi, huruf jazam. Kalau tadi huruf al-nasab, sekarang huruf al-jazam. Nah, huruf jazam ini yang masuk pada fi'il mudhari ada dua macam. Yang pertama menjazamkan satu fi'il mudhari, yang kedua menjazamkan dua fi'il mudhari. Itulah pembahasan akhir ya, apa? Adawatu syarti. Bahasan akhir apa? Iya, yeah. Adawatu syarti. Nah, ini yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Yang pertama namanya fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Contoh in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Jika kau bersungguh-sungguh kau berhasil. Itu kalau fi'il mudhari maka dia majzum. Terkadang fi'il madhi man jadda wajada. Ya, man jadda wajada. Nah, itu fi'il mudhari yang menjazamkan dua fi'il. Ini masuk pada bab terakhir da'watu syar. Nah, ini yang menjazamkan satu fi'il mudhari, huruful jazam. Baik, sebagaimana biasa silakan baca ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk sahabat Loja di rumah Ustaz. Ya. Baik, kami persilakan sahabat Loja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naam, silakan. Naam, tafadhali. Apam berapa Ustaz? Ad-darsu at-tasi wa salasun. Huruful jazmi ya al-hurufulati tajimul fi'li fi'la maf'ul tajimul fi'la amudariya minha amalan lam Zaya Tanfi Yamani Amadi. Kenapa Zamani? Tanfi Zamana maf'ul bih. Nahu Lam. Afwan, afwan, lahza, lahza. Lam wa hiya tanfi Zamana. Yamani. Zaya Tanfi Yamana Amadi. Naam. Nahu Lam Ya'kul Ahmadu Mundu Amsi. Iya. Thanian. Thanian lama gaya tapi zamannya arhala. Naam. Nahu lama ya'til ustadu. Iya. Salisan lama ya gaya tapi zamannya arhala. Nahu lama tahat dasu asma'at dasi. Iya. Papian tamu amr gaya tufidu. Tufidu makna amro. Amri. Makna amri dan nahi. Wa tufid, afwan ini perlu saya ralat ya. Iya, nah ini dia ada kesalahan. Kurang dal, nun tu tak tu. Wa tufidu, bukan naf ya. Wa tufidu. Wa tufidu. Az-zaman al-mustaqbal. Az-zaman al-mustaqbal. Iya. Lamul amr ya, itu bukan bukan menafikan. Lamul amri hiya tufidu makna al-amri wa tufidu zaman al-mustaqbal. Wa tufidu zaman al-mustaqbal. Iya. Jadi tufidu ya, tufidu. Tufidu. Baik, nahu. Nahu. Liyashrabil maridu dawa'a. Maridu dawa'a. Liyashrabil maridu dawa'a. Malhuwa. Malhuwa. Balam amr. Qara'u bikasri. Nahu. Liyusafir amadu yauman. Wa minhu qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wa yawmil akhiri fa ya'kul khairan aw yasmut illa idza sabaqatha awa sabaqatha alwawu sabaqatha alwawu summa walfa'u summa walfa'u fa innaha tuqra'u tuqra'u tuqra'u tuqra'u bisukuni. Iya. Kauli ana umma ya'du afanahu bayufu hujurahum bayu tawafu wal yattawafu wal yattawafu ilhati umma ya'du afanahu bayufu hujurahum bayu tawafu bilbaitil hati. Baik, ahsant, barakallah fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih diberikan kesempatan berikutnya, Ustaz? Iya, iya. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya untuk sahabat loja di rumah. Kembali silakan memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan siapa di mana, Umu? Yang dari Pacitan, Ustaz. Oh, yang dari Pacitan. Nah, tafadhal ya, Om. Nah. Lanjut apa dari awal, Ustaz? Iqra' min awal. Baca dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasi' wa salasuna. Huruful jazmi. Huruful jazmi ia al-huruful lati tajzimul fi'lal mudhari'a. Minha al-awwal lam. Wahia tanfiz tanfiz zaman al-madi. Nahu lam yakul ahmadu mundu amsi. Sanian lama. Wahia tanfiz zaman al-hali. Nahu lama yaktil ustadu. Salisan lama hiatu. Wahia tanfiz zaman al-hal. Nahu la tatahaddatu asma ad-darsi. Rabi'an lamul amri wahia tufidu makna amri wa tufidu zaman al mustaqbali. Nahu liyashrobal maridu dawa'a. Liyashrobil. Liyashrobil maridu dawa'a. Malhudatun. Walamul amri tuqra'u bil kasri. Nahu liyusafir ahmadul yawma. Wa minhu qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri. Fal yakul khairan aw liyasmut. Illa idha sabakut halwamu. Umma wal fa'u fa innaha tuqra'u bisukuni kaqoulihi ta'ala ummal yaqdu tafatahum wal yufunu durahum wal yattawafu bil baitil atiqi wa qaqoulin nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim baitahu. Baik, ahsant, barakallahu fik. Naam. Barakallahu fikum, majzakum khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, qiraah mumtazah. Masyaallah. Baik, untuk yang berikutnya masih ya, kita silakan, kembali Ustaz. Kami persilakan kembali untuk sahabat loja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor telepon untuk berinteraktif di 021-823-6543. Kami persilakan. Baik, kami persilakan. Oh, mohon maaf terputus. Tampaknya Ihwa di studio belum untuk membaca, Ustaz. Ya, silakan. Baik. Bismillah. Adarsu tasi'u wa thalathun al-wahdatu al-ishruna. Hurufu al-jazmi. Hurufu al-jazmi hiyal hurufu allati tujazamul tajzimu. Tajzimul fi'lal mudhari'a minha awalan lam wa hiya tanfiz zamanal madhi. Nahu lam yakul ahmadu mundu amsi. Thanian lama wahia tunfi tanfi wahia tanfi zaman al hala. Nahu lama yakil ustadu. Thalithan la annahia wahia tanfi zaman al hala. Nahu la tatahadathu athna ad darsi. Rabian lamul amri wahia tufidu maknan maknal amri wa tufidu zaman wa tufidu zaman al mustaqbala. Nahu liyashrabil maridu dawa'a malkhudatun wa lamul amri tuqra'u bil kasri. Nahu liyusafir ahmadul yawma wa minhu qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut illa idza sabaqat hal wawu thumma wal fa'u fa innaha tuqra'u bisukuni kaqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim thumma yaqdu tafassahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq wa kaqoulihi nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Naam, ahsant. Tafadhal. Bismillah. Ad-darsu tasi'u wa thalathun. Huruful jazmi. Huruful jazmi hiya al-huruf allati tajzimu al-fi'l al-mudari'a minha. Awalan lam wahia tanfi zamana al-madi. Nahu lam yakul ahmadu munzu amsi. Thanian lamma wahia tanfi zamana al-hala. Nahu lamma yatil ustadu. Thalisan la annahiyah wahia tanfi zamana al-hala. Nahu lan tatahaddasu la tatahaddasu asna ad-dars la tatahaddasu asna ad-dars. Rabian lamul amri wahia tufidul ma'nal amri tufidul wa tufidul zaman al-mustaqbala. Tufidul zaman al-mustaqbala. nahu liyasrabal maridu liyasrabi ayo liyasrabil maridu dawa'a manhudatun walamul amri tuqra'ul bil kasri nahu liyusaffir ahmadu ahmadul yauma wa minhu qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut illa idza sabaqat hal wawu summa wal fa'u fa innaha tuqra'u bisukuni ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim summa yaqdu nafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bi baitil atiq bil baitil atiq wa qawlu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Tayyib, pembahasan kita ya mungkin tidak tuntas malam ini ya, insyaallah nanti pekan akan datang kita lanjutkan, yaitu huruful jazam, huruf yang menjazamkan, yaitu menjazamkan fi'il mudhari. Huruful jazmi hiyal huruful lati tajzimul fi'lal mudhari'a. Huruf jazam maksud ini adalah huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, yaitu huruf yang mensukunkan fi'il mudhari. Karena sukun itu tanda asli, sukun merupakan tanda asli ya. Nah, nanti ada tanda far'inya selain sukun. Ya, nanti sudah ada ya di alamat i'rab, sudah ada itu. Hasfun nun kebanyakan atau buang huruf illat. Baik. Mudahnya bagi pemula adalah fi'il mudhari yang menjazamkan, itu membaris sukunkan fi'il mudhari. Jadi huruf jazam adalah huruf yang membaris sukunkan fi'il mudhari. Contoh yadribu jadi lam yadrib. Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Ya, semua fi'il itu bersukun. Kena ada lam. Kena ada lam. Bukan sukun saja tandanya. Nanti ada tanda far'inya. Tanda pengganti ya. Na'ibah. Na'ibah. Baik. Di antaranya, di sini tidak dituangkan semuanya. Karena ini merupakan kitab pemula ya. Di antaranya ada lam. Ini sering digunakan. Yang empat ini yang sering digunakan di dalam apa berbahasa ya. Lam. Nah, lam ini menafikan, tidak ya. Menafikan, tapi menafikan zaman lampau. Qad yakun yastamir, terkadang berlanjut. Terkadang berlanjut, bukan menafikan masa lampau, tak kenapa waktunya berlanjut dinafikan. Terutama terkait dengan sifatillahi azza wajal. Contoh lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Lam yalid. Jadi Allah itu apa? Tidak beranak. Kapan enggak beranaknya? Hah? Menafikan masa lampau tidak beranak dan tidak berawal. Nah, masa lampau tidak tapi tidak berawal. Kemudian yastamir, berlanjut. Nah, berlanjut dinafikan, tidak beranak, berlanjut dinafikan. La nihaya, tidak ada akhir. Nah, ini terkadang apa? Terkadang lam menafikan apa? Nafinya istimrar, terkadang ya. Maka itu bisa masuk waktu menunjukkan masa lampau. Lam yakul Ahmadu amsi, namanya kan? Nah. Lam yakul Ahmadu amsi. Jadi waktu, keterangan waktu masa lampau bisa masuk pada lam, fi'il yang dijazamkan oleh lam, menafi oleh lam. Lam yakul Ahmad mundhu amsi, sejak kemarin. Lam yakti akhuka amsi. Nah, saudaramu tidak datang kemarin. Nah. Kalau lan, menafikan masa apa? Masa akan datang, itu yang menasabkan, enggak bisa masuk amsi. Enggak bisa lan yusafira Ahmad amsi. Karena menafikan apa? Mustaqbal akan datang. Maka yang bisa masuk adalah keterangan waktu untuk mas untuk apa untuk akan datang. Contoh lan yusafira akhuka ghadan, ya. Ghadan, karena itu masa akan datang, besok. Nah, kemudian lamma wahiya tanfi zaman al-hal, menafikan zaman sekarang, hal itu al-hadir zaman sekarang. Lamma ya'til ustaz. Apa itu lamma ini? Belum, bahasa kita. Lamma ya'til ustaz, belum datang ustaz. Ada mengatakan menafikan masa lampau sampai waktu berbicara. Ya, itu benar juga. Dan fi zaman al-madi wa yastamir hatta al-an. Sampai sekarang. Zaman hal. Maka dia katakan belum, bahasa kita kan. Lamma ya'til ustaz. Ustaz belum datang. Baik, bedanya apa antara lamma dengan lamma? Lam dengan lamma? Nah, tadi kalau bedanya apa? Kalau lam itu menafikan masa lampau dan berlanjut. Dan berlanjut. Kalau lama tidak berlanjut. Dia sampai batas sekarang. Nah, sampai batas sekarang. Lama, belum. Nah, yang kedua, beda kedua apa? Beda kedua, kalau jawaban untuk lam dan lama itu fi'il mudhari pada lama boleh dibuang. Boleh enggak disebutkan, tapi kalau lam tidak bisa. Contoh, hal hadar al ustaz, hal hadar al ustaz, apa artinya? Apa ustaz telah hadir, telah datang? Apa jawabnya? Kalau lam yahdur, tidak datang. Lam yahdur, tidak datang. Ini kan fi'il madhi. Apakah ustaz telah hadir? Lam yahdur, tidak hadir. Tidak hadir. Nah, kalau lamma yahdur. Lamma yahdur. Atau lama. Antum ngomong lama. Hal-hal Ustaz, lama yahdur. Belum datang. Ya. Belum datang. Atau hal-hal Ustaz, lama. Khalas. Berarti apa? Ini maka jawaban untuk lam dan lama, bedanya kalau lam mesti fiilnya disebutkan. Lam yahdur. Tidak hadir. Nah. Kalau lamma boleh disebutkan, boleh tidak? Lamma yahdur au lam. Lamma, bukan lam, lamma. Akalta, hal akalta, lamma. Ha. Sudah makan? Lamma. Ta'al mai. Mari ke sini. Lamma, belum. Nah, itulah beda antara lamma dengan lam. Asalis yang ketiga, la nahya, larangan ya. Jangan, itu maknanya. Jangan, bukan jangan bahasa Jawa ya. Ini jangan. Hati jangan sayur ya. Wahya tanfi zaman al-hal. Ini menafikan zaman juga sekarang. La, jangan. La tatahaddatsu asna ad-dars. Jangan berbicara ketika belajar atau di tengah-tengah belajar. Kemudian rabi'an lamul amr. Lamul amar, wahiyya tufidu man lamar, sama. Dia memberikan faedah apa? Makna amar, makna perintah, sama dengan fi'il amar. Sama dengan fi'il amar. Contoh, liyusafir, liyadhab. Umumnya dia masuk kepada fi'il ghaib. Boleh masuk mukhatab. Tapi umumnya masuk pada ghaib. Kenapa? Karena ghaib tidak ada fi'il amarnya, so. Yusafir ya'kul. Ada enggak fi'il amarnya ya'kul? Dia makan, enggak ada. Yang ada mukhatab, ta'kulu. Kamu makan. Apa amarnya? Kul. Makanlah kamu. Makanya, lam amar ini umumnya masuk pada fi'il ghaib. Bolehkah mukhatab? Boleh. Lita'kula, litusafir, lita'kul, litusafir. Itu sukun. Nah. Litusafir al-yawm. Kau harus berangkat hari ini. Litusafir al-yawm. Bagaimana? Safir al-yawm. Berangkatlah kau hari ini. Jadi tufid makna amar. Wa tufid zaman mustaqbal. Dan mereka fadah zaman akan datang. Kena amar itu zamannya akan datang. Kapan akan datang? Setelah bicara. Nah. setelah bicara. Iqra, kapan dia baca? Setelah perintah. Berarti zaman mustakbal. Walaupun hanya satu menit setelah bicara atau satu detik sekalipun. Sebagaimana diungkapkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Matan Jurmiyah. Pengerti mustakbal fil amar, makna mustakbal adalah setelah berbicara. Setelah perintah. Kemudian demikian zaman amar juga demikian. Karena maknanya mana amar? Liyas, contoh, nahu liyasrab. Itu asal asal bacaan liyasrab. Hendaklah liyasrab al-maridu dawa'a. Hendaklah pasien minum obat. Liyasrab. Itu perintah. Hendaklah, kata hendak itu atau maksud perintah. Hendaklah pasien minum obat. Bukan anjuran ya. Nah, ini dibaca kasrah karena depannya ada lam, alif lam. Lam apa itu? Depan, depan, depannya al-mari, lam apa itu? Hah? Lam qamariyah sa? Enggak bisa dibaca karena ba baris sukun, karena lam amar masuk liyasrab. Itu yasrabnya baris sukun, jazam majzum karena lam amar masuk. Kemudian depannya ada alif lam, maka enggak bisa dibaca, maka dibaca dengan kasrah. Bukan berarti fi'il kasrah, enggak ada fi'il kasrah. Itu cara baca saja. Liyashrabil maridu dawa, itu kalau dibaca wasal. Kalau enggak wasal, liyashrab al maridu dawa'a. Sebaiknya diwasal bacanya. Liyashrabil maridu dawa'a. Jangan baca liyashraba. Lam itu bukan lam ta'lil. Bukan lam ta'lil. InsyaAllah nanti pekan depan kita ungkapkan perbedaan lam ta'lil dengan apa? Lamul amar. Kerana harakatnya sama. Nah, adhabul maktaba li'akra'a. Li juga kasrah kan? Nah, sama kasrah lamnya. Nanti bedanya apa? Tapi insyaAllah nanti di pekan akan datang. Silakan ikuti ini. Episode selanjutnya. MasyaAllah. Supaya semakin penasaran. Iya, iya. Betul. Ini penting, modu ini penting insyaAllah. Baik. Saya kira demikian saja. Kajian kita hari ini, malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.